Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, man lam yaqra amama ikhwanukum fi hadzal masjid falyakum. Yang belum pernah baca di depan hadis berdiri, yang belum pernah sama sekali. Man lam yaqra amama ikhwanihim amamal masjid amamal masjid amamal majlis falyakum. Nanti jangan dibaca dulu. Belum dibaca. Banyak rupanya. Ya, belum pernah baca di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala fi kitabihi syari'ah haddathana Ja'far ibn Muhammadin as-Sandali قال حدثنا الفضل ابن زياد قال أخبرنا أحمد ابن حنبل قال حدثنا الوليد ابن المسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم Ibnu Mukhaimarah. Nah, dia adalah Al-Qasim yang disebutkan pada sanad sebelumnya yang menukilkan kalamnya Ibnu Mas'ud. Nah, fi qaulillahi ta'ala, pada ucapan Allah ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Beliau memberikan penafsiran dan sudut pandang beliau terhadap surat Maryam ayat ke-59 pada ucapan Allah fakhalafa mim ba'dihim, maka setelah mereka kaum yang utama digantikanlah oleh khalfun, generasi kelompok manusia yang keadaannya lebih buruk yang keadaannya sangatlah jelek. Generasi tersebut aba'us sholata. Mereka ini adalah generasi-generasi yang mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawat. Generasi tersebut sangat cenderung dengan perkara syahwat. Kalau kita mau melihat kondisi umat Islam di masa ini, mungkin di antara dari sekian banyak generasi yang diisyaratkan di dalam ayat ini, di mana zaman sekarang umat Islam banyak yang barakallahu fikum melalaikan sholat, mengabaikan sholat. Azan berkumandang barakallahu fikum na'am tepat di tempat dia kerja. Dia kerja di samping masjid. Kayak enggak ada hatinya tergerak sedikit pun untuk mengambil air wudu, untuk sejenak mengluangkan waktunya. Ya, dia malah nongkrong merokok barakallahu fikum na'am seperti tidak ada dosa. Ya. Padahal jualannya samping masjid persis. La haula wala quwata illa billah. Ya, azan berkumandang barakallahu fikum seolah-olah tidak ada sedikit pun tergerak di dalam hatinya untuk barakallahu fikum tayyib memenuhi panggilan yang agung tadi. Apalagi yang kerjanya jauh dari masjid. Yang samping masjid saja pemandangan yang kita lihat barakallahu fikum. Nah. Ya. Seperti itu kelakuannya manusianya. Nah, adha'us shalah, mereka benar-benar mengabaikan sholat. Wattaba'us syahawat, lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Lebih mending merokok daripada sholat orang tersebut. Lebih penting ngobrol, lebih penting barakallahu fikum nonton YouTube. Lebih penting barakallahu fikum update status. Atau lebih penting kerjaan-kerjaan yang lain. Nah, gitulah kelakuan-kelakuan manusia pada abad kita ini. Ya, nah, beda dengan zaman-zaman salafun salih barakallahu fikum yang begitu mengagungkan salat. Nah, bagaimana sikap mereka barakallahu fikum na'am ketika mendengarkan suara azan berkumandang, muka mereka yang tiba-tiba pucat, kulit mereka menguning. Iya. Karena rasa takut yang luar biasa barakallahu fikum na'am. Sehingga fokusnya terhadap segala sesuatu itu hilang, tiba-tiba fokusnya hanya kepada kumandang azan yang memanggil. Ya, nah, kerjaannya yang lainnya bubar semua. Kalau dengar suara azan sudah, fokusnya hanya di situ saja. Nah, seolah-olah itu adalah barakallahu fikum panggilan terakhir. Dia untuk menjawab panggilan Sang Pencipta. Nah, sehingga langsung pucat. Itu generasi salaf, ya, generasi terdahulu. Adapun generasi kita saat ini, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kerjanya pas di samping masjid. Azan berkumandang itu cuma klotak-klotek ngurusi jualannya barakallahu fikum. Nah, merokok kepas-kepus nah. Ngobrol dengan temannya di samping barakallahu fikum. Kayak enggak ada sama sekali. Ini muslim atau bukan? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu yang diantara yang disindir di dalam ayat ini. Ya. Naam. Kaum yang menggantikan generasi salaf adalah seperti itu kondisinya. Mereka mengabaikan sholat, mengikuti syahwat. Nah, barakallahu fikum. Fasaufa yalqauna ghayya. Orang yang seperti ini, kata Allah, akan menjumpai kehidupan yang ghayyan. Hancur. Kehidupan yang barakallahu fikum susah, sulit. Nah, gak akan berubah hidup. Manda masih terus terpuruk seperti itu. Kalau gaya hidup, model hidup seperti itu. Sudah peras keringat, banting tulang, barakallahu fikum. Seolah-olah hidup itu untuk kerjaan saja. Gak akan berubah. Hidup akan terus terpuruk seperti itu. Dunia enggak dapat, akhirat apalagi. Barakallahu fikum. Fasaufa yalqauna ghayya. Itu kata Allah. Dia akan berjumpa dengan kehidupan yang barakallahu fikum ghayyan, hancur binasa. Nah, sadarlah orang yang seperti itu gaya hidupnya. Kembalilah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah. Nah, Anda akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupannya. Soalnya saya banyak utang, Ustaz. Nah, saya harus membayar hutang-hutang itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, iya. Apa dengan kerja seperti itu hutang Anda lunas? Tidak juga, Ustaz. Masih tetap banyak. Ya sudah. Iya. Luangkan waktumu untuk sholat. Akan dikasih jalan oleh Allah untuk melunasi hutang-hutangmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang mau bertakwa kepada Allah, akan Allah kasih jalan keluar. Bukan seperti itu caranya untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Bermunajat kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Berapa hutangmu? 2 miliar, Ustaz. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. 2 miliar apalagi zaman sekarang enggak ada artinya. Sedikit. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi jangan salah mengambil jalan hidup. Kerja adalah sebuah tanggung jawab. Tetapi barakallahu fikum yang namanya ibadah adalah nyawa bagi kehidupan kita berikutnya. Nah. Ibadah itulah sebagai penyambung kehidupan kita yang kekal dan abadi. Nah, jadi jangan Anda tertipu, barakallahu fikum, hanya sibuk kerja, kerja, kerja, dan kerja. Ya. Tapi lupa dengan ibadah. Allah mengatakan, fasaufa yalqauna ghayya. Orang yang seperti itu model hidupnya, yalqauna ghayya, yalqauna ghayya, yalqauna ghayya. Dia akan menjumpai kehidupan yang tambah susah, sulit. Ya, nah. Sudahlah. Kembali, sholat yang rajin, yang tekun. Syahwat ditinggalkan, barakallahu fikum, dikendalikan. Nah, Anda akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Qala, berkata Al-Qasim Ibnu Mukhaimarah, Adha'ul mawaqita walam yatrukuha. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang melalaikan waktu-waktu sholat. Artinya mengerjakan sholat tidak tepat pada waktunya. Sa'enae dewi. Sa'karpi dewi. Semau dia sendiri. Ya. Nah, tempat sholat ya sholat. Nek raiso ya rasolat. Sempat sholat ya sholat. Nggak sempat ya sudah nggak sholat. Sa'enae dewi. Nah. Sakarpe dewi. Barakallahu fikum. Nah, uripe sakarpe dewi. Hidupnya. Nah, terserah kemauan dia. Orang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Hidup yang. Sakarpe dewi. Ya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berkenan, barakallahu fikum, mengurusi orang yang seperti itu. Oh, dia pengen hidup dengan gayanya sendiri, caranya sendiri, barakallahu fikum, naam. Ya sudah dilepas sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, naam. Gak mau dituntun, gak mau dibimbing. Dan manusia itu apabila sudah lepas dari bimbingan Allah, lepas dari taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaya halaka. Dia akan binasa. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga masuk juga di dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang tadi. Ya walaupun. Alhamdulillah masih 5 waktu dia sholat. Tapi tadi. Waktunya itu barakallahu fikum. Kacau. Nah, baik. Atau lebih sering dia melakukan sholat di akhir-akhir waktu. Injury time. Mepet. Iya. Nah. Sholat subuh ketika matahari sudah mau syuruk. Sholat zuhur pas mau sholat asar. Sholat asar pas mau azan maghrib. Sholat maghrib pas mau azan isya. Sholat isya pas mau azan subuh. Enam. Tayyib. Iya. Dia kalau di kantor kerjanya kayak gitu. Baru barakallahu fikum percobaan. Itu udah langsung ditendang sama ya manajernya. Ini katornya mbahmu apa? Enam. Kerja seenakmu dewe. Ya. Kamu kerja semaumu sendiri. Mau masuk ya masuk. Enggak ya enggak. Nah, sana. Enggak terima orang yang. Ya tidak punya. Tayyib. Kedisiplinan seperti kamu. Nah itu menungso. Manusia. Enggak mau disikapi seperti itu. Barakallahu fikum naam. Padahal dia belum ngasih Anda gaji. Sudah jengkel lihat kelakuan orang seperti itu. Ya, dah mangkel. Wong kok ono ya koyo ngene. Ada manusia seperti ini. Ya, urip sakarepe dhewe. Nah, hidup tapi semaunya sendiri barakallahu fikum. Lah sikap Anda kepada Allah tuh ya kayak gitu. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar gaji yang dikasih. Urip. Anda dikasih urip. Dikasih hidup sama Gusti Allah. Berapa mahalnya hidup itu? Nah, orang mau beli tabung oksigen saja. Barakallahu fikum. Itu harganya satu tabung itu bisa ya, nah, ratusan ribu. Paling jangka waktu berapa jam. Bayangkan 24 jam. Baru urusan tabung. Baru urusan oksigen. Berapa duit Anda habiskan untuk itu? Nah, belum untuk urusan barakallahu fikum melihat. Iya. Nah. Tayyib. Penerangan gini, coba kalau matahari itu enggak diterbitkan. Barakallahu fikum. Nah, satu hari saja berapa pengeluaran manusia untuk menyalakan lampu? Hidupannya Allah beri kepada kita itu mahal nilainya. Satu hari itu lebih daripada barakallahu fikum ratusan miliar. Kadang manusia itu enggak mensyukuri hidup. Hanya gara-gara barakallahu fikum diputus sama pacarnya, jadilah dia sad boy. Ya, seorang anak yang penyedih. Naam. Mau bunuh diri. Nangis saja sehariannya. Padahal laki-laki barakallahu fikum. Nah. Kayak enggak ada artinya. Tayyib. Atau barakallahu fikum hanya gara-gara ditipu sama teman dekatnya. Berapa kamu tertipu? 4 miliar Ustaz. Nah. Iya. Sekarang saya enggak punya apa-apa. Yang benar kamu ngomong kayak gitu. Kalau uang miliar 4 itu saya kasih sama kamu ya. Tapi lehermu saya potong. Mau enggak kamu? Ya enggak mau, saat mati saya kalau dipotong. Nah, berapa kamu mau saya bayar untuk dapat leher kamu? Ya berapapun mau Ustaz bayar 1 triliun, gak mau saya kasih leher saya untuk dipotong. Sekarang kamu sadar berapa harga kamu? Baru hilang 4 miliar pada diri kamu itu tak terhingga nilainya. Paham? Ya. Hidupmu itu lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Ad-dunya wa ma fiha. Dunia dan seisinya, andai kata dikasih orang buat ente, tapi ente menyerahkan nyawa, apa ente kasih? Enggak akan ente kasih, walaupun manusia mau memberikan dunia dan seisinya. Itulah kehidupan. Mahal. Dan manusia mengabaikan nikmat kehidupan. Nah, baru dapat ujian sedikit, seolah-olah barakallahu fikum berat sekali. Maunya bunuh diri. Maunya barakallahu fikum menyelesaikan hidupnya. Nah, padahal dia punya sesuatu yang berharga. Kehidupan itu nilainya lebih dari apapun materi Anda di dunia ini. Allah musta'an wa 'ala dzikran. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Al-Qasim Ibnu Mukhaimarah, ayat ini ditujukan kepada kaum yang mengabaikan waktu-waktu sholat. Walam yatrukuha. Dan dia tidaklah meninggalkan sholat secara total. Jadi ini untuk orang-orang yang masih sholat. Walaupun waktunya semau dia. Nah. Ada yang sempat dia kerjakan. Tidak sempat dia kerjakan ya. Ditinggalkan begitu saja. Kadang satu hari cuma dapat maghrib tok. Kadang maghrib sama isya dapat. Kadang barakallahu fikum subuh saja. Nah. Enggak pernah lengkap ya Atau lengkap tapi tadi waktu-waktunya barakallahu fikum semau dia. Nah, dalam keadaan dia tidak ada uzur di situ. Dalam kondisi dia bisa saja untuk menyempatkan waktu untuk sholat. Tapi tadi dia malas. Nah. Walau tarokuha, kata beliau. Seandainya orang tersebut benar-benar meninggalkan sholat secara total. Enggak sholat sama sekali. Saru bitarkiha kuffara. Maka dia akan menjadi orang yang kafir dengan sebab meninggalkan sholat secara total. Nah, sehingga barakallahu fikum dari keterangan beliau inilah sebagian para ulama berpendapat dalam menafsirkan makna tariku sholat. Ya, yang dibahas oleh mereka para ulama tentang tariku sholat. Yaitu untuk kondisi orang yang memang benar-benar enggak sholat sama sekali. Adapun untuk orang yang barakallahu fikum masih sholat. Kadang maghrib saja. Atau kadang maghrib sama isya saja. Nah. Maka mereka tidak disebut dengan tariku sholat. Tapi apa? Naam. Mudayyi'u sholat. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Mengabaikan sholat. Paham? Nah, sehingga mereka tidak masuk dalam kategori barakallahu fikum tarikus sholat yang dibahas. Entah itu barakallahu fikum masuk dalam jenis pertama yang tidak sholat secara total karena memang menganggap sholat itu tidak wajib. Itu kafir dengan kesepakatan para ulama. Atau yang kaslanan. Karena males. Enggak sholat sama sekali. Ya. Enggak sholat sedikit pun. Nah, itu yang dibahas. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini menguatkan apa yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Walladhi yadhharu minal adillah. Annahu la yaghfur illa. Annahu la yaghfur illa bitarki salati daiman. Bimakna annahu watona nafsahu ala tarki salati. Fala yusalli zuhran. Wala asran. Wala maghriban. Wala isya'an. Wala fajran. Fahadha alladhi yakfuru. Kata Syekh. Walladhi yadhhar. Dan yang nampak. Minal adillah. Dari dalil-dalil yang ada. Annahu la yakfuru illa bitarki salati daiman. Bahwa tidaklah menjadi kafir seseorang itu kecuali dengan meninggalkan sholat secara terus-menerus. Entah juhudan atau takasulan. Menurut pendapat beliau. Beliau termasuk yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Bobitnya meninggalkan itu seperti yang beliau sebutkan. Artinya apa? Enggak sholat sama sekali. Bima'na annahu waqtana nafsahu. Maknanya adalah dia membiasakan dirinya ala tarkis sholat untuk meninggalkan sholat. Fala yusalli zuhran, wala asran, wala maghriban, wala isya'an, wala fajran. Sehingga orang ini enggak sholat zuhur, asar ya enggak, maghrib ya enggak, isya ya enggak, sholat subuh juga enggak. Dan itu terus menerus setiap hari kayak gitu, saban hari, kelakuannya kayak gitu. Nah, fahadzal ladzi yakfur, orang yang seperti inilah yang kufur. Orang yang seperti inilah yang dikatakan tarikus sholat. Nah, kemudian beliau mengatakan fa in kana yusalli fardhon au fardaini, namun bila dia salat satu atau dua kewajiban, entah salat maghrib saja atau maghrib dan isya saja, fa innahu la yakfur, maka orang tersebut tidak menjadi kafir. Karena dia tidak masuk dalam kategori tarikus sholah yang disebutkan dalam nas-nas yang ada. Lianna hadha la yasduku alaihi. Lianna hadha la yasduku alaihi annahu tarakas sholata. Karena orang yang seperti ini tidaklah benar kalau dia dikatakan orang yang meninggalkan sholat. Nah, ya. Tapi bahasanya adalah bayi'us sholah. Barakallahu fikum. Nah. Titik, titik, titik. Panjang ucapan beliau. Kemudian kesimpulan beliau, li'annal asla, li'annal asla baqa'ul islam. Karena hukum asalnya, keislaman seseorang muslim itu tetap terjaga. Fala nukhrijuhu illa biyaqinin. Fala nukhrijuhu illa biyaqinin. Sehingga kita tidak boleh mengeluarkan dia dari status keislaman kecuali dengan argumen bukti yang sangat meyakinkan. Nah, barakallahu fikum. Li'anna ma sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Lianna ma sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Sesuatu yang telah tetap hukum dan statusnya dengan perkara yang sangat meyakinkan, tidak mungkin diangkat status tadi kecuali dengan hal yang meyakinkan juga. Pasti dan benar-benar nyata. Nah, kalau masih ragu, bimbang, barakallahu fikum, tidak bisa. Ya, sesuatu yang kokoh digunakan atau digoyah dengan sesuatu yang rapuh. Yang kokoh ini tidak akan bisa tercabut. Karena alat yang digunakan untuk mencongkelnya rapuh. Keislaman seorang itu ibaratnya tonggak yang kokoh. Untuk mencabut tonggak tadi harus dengan pencabut yang kokoh juga, bukti. Nah, barakallahu fikum. Itu keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Mumti'. Jilid 2 halaman 27 dan 28. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Sehingga dalam masalah tarikus shalah ini memang ada perkara dan kondisi hukum yang harus kita pilah-pilah. Jadi bukan asal ponis saja. Ya, kafir. Barakallahu fiik. Ternyata mereka para ulama memberikan rincian-rincian dan kategori atau kategori-kategori yang ada. Jadi ada istilah tariku sholah, ada bayi'u sholah, ya. Yang tariku sholah itu ada dua tipe, ada yang juhud dan ada yang takasulan. Nah, paham ya? Sehingga vonis atau hukum yang ditetapkan oleh mereka para ulama benar-benar terukur. Nah, akurasinya tepat sekian. Maka tidak salah kalau barakallahu fikum mereka mengatakan seorang thalibul ilmi itu butuh dengan pembimbing, seorang guru, seorang ulama. Iya. Tidak cukup hanya dia menggali barakallahu fikum dengan autodidak, ya, belajar buka buku begitu saja asal dia di maktabah barakallahu fikum, na'am, tanpa adanya pembimbing seorang guru. Nah, baik. Ya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani birtikabihi muttafiqani. Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Nah, obatnya ada dua. Dan dua-dua ini harus berbarengan. Baik. Nassun minal kitabi was sunnati wa tabibu dzaka alimur rabbani. Obatnya itu Quran sunnah, tabibnya, dokternya adalah seorang ulama yang rabbani. Nah. Jadi tidak cukup untuk mengobati sebuah penyakit hanya kita punya obatnya, tanpa kita mengetahui, ya, dokter dan tabibnya yang bisa memberikan resep yang tepat. Nah, jadi obatnya tepat, takarannya tepat, barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau sudah ditangani oleh seorang ulama rabbani, maka penyakit itu akan hilang. Nah, terobati dengan baik. Barakallahu fikum. Al-muhim. Begitu ya. Sehingga terkait dengan permasalahan tarikus shalah, itu masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita gali. Karena masalah ini cukup riskan. Kalau kita serampangan, membabi buta dalam berfatwa, dalam memberikan vonis, dalam menghukumi, yang terjadi adalah barakallahu fikum kekacauan, keributan, dan itu waktu sesuatu yang terjadi, ya, menjadi asbab perselisihan di antara kaum muslimin, saling vonis, kafir mengkafirkan, ya, saling vonis, bid'ah ahli bid'ah. Ya, yang ini memvonis sana ahli bid'ah, yang sana memvonis sini ahli bid'ah, barakallahu fikum. Ternyata setelah dibawa kepada alim rabbani, enggak ada yang ahli bid'ah. Semuanya adalah ahli sunnah. Hanya saja mereka yang tadi, barakallahu fikum, tidak terbimbing dalam menyikapi. Ya. Nah, nanti kita akan sebutkan kalam Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a wa syafah. Nah, dan itu juga pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika beliau mengisi daurah Indonesia, ya. Tapi kasus terjadi di Eropa kalau tidak salah. Terjadi pertikaian antara para duat terkait dengan hukum tarikus shalah. Nah. Iya. yang ini memfonis, yang sana murji, yang sini memfonis, yang sana khariji. Ya, yang tidak mengkafirkan dikatakan enti murjiah. Nah, tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan. Ya, nah, menganggap maksiat itu tidak membahayakan keimanan. Yang sana, wa enti khariji, gampang sekali mengkafirkan orang. Gara-gara masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Padahal, barakallahu fikum tidak, ya, sebesar itu permasalahan yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaikum. Ya, sehingga tadi nasihat kita banyak-banyak belajar, ya, banyak-banyak menggali ilmu, banyak-banyak membaca, banyak-banyak memperdalam. Barakallahu fikum. Nah, bimbingan para ulama, ya, terkhusus masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kekinian, banyak baca. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih bijak, lebih arif dalam menyikapi sebuah permasalahan. Paham? Jadi enggak membabi buta tadi. Barakallahu fikum. Itu nasihat kita, ya, para thalabah, untuk menggunakan waktu-waktunya untuk menambah hazanah keilmuan mereka, perbendaharaan keilmuan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.